si Raja eksis. Gaya udah ketinggalan zaman, tapi gak mau dibilang kampungan. Gaya narsis, sok kau abis. Itulah dia, si Raja eksis. Tasya is biar kaya artis, ngomong sana sini pake English. Ngakunya pake perfume dari Paris. Ew, padahal baunya nyengat abis. Gaya udah ketinggalan zaman, tapi gak mau dibilang kampungan. Gaya narsis, sok kau abis. Itulah dia, si Raja eksis. Hey kau Raja eksis, ku cuma mau bilang jangan lebay please. Gaya udah.